melayangkan mata ke gunung gunung. Dari mana datangnya pertolongan itu? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Oh, dialah penolongku. Dia takkan membiarkan kakiku goyah. Ku akan berteduh di dalam naungannya. Dia tak pernah tertidur, tak pernah.